Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Hari ini Sabtu sore tanggal 29 Rabiul Awal 1442 Hijriah atau tanggal 14 November 2020 kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarhul Manzumah Al-Baiquniyah fi Mustalah Hadis yang ditulis oleh Imam Al-Baiquni dan diberikan syarah penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman bin Rahimahullah. Dan kita sampai di pembahasan tentang bait yang ketiga. Bait yang ketiga yaitu tentang awal was sahihu wa huwa mattasala isnaduhu wa lam yusadda au yu'al. Itu yang pertama dari pembagian hadis. Dari pembagian hadis itu yang pertama adalah sahih wa huwa mattasala, yaitu adalah yang bersambung isnadnya dan tidak syad. Ya, syad itu apa? Yukhalifu man huwa aqwa minhu aw arjah minhu. Apa yang menyelisihi riwayat yang jauh lebih kuat darinya, lebih sahih darinya. Aw yu'al, yang mempunyai apa? Cacat illah. Nah, dan kita sampai di pembahasan penjelasan tentang wa minasyudzuri. Nah, kita baca di sini. Wa minas sududi, wa minas sududi an yukhalifa ma 'ulima bidarurati min ad-din. An yukhalifa ma 'ulima bidarurati min ad-din. Sudud jamak dari syad, itu adalah menyelisihi apa-apa yang diketahui sangat fundamental, bidoru roti, fundamental, dasar dari agama, minad din, dari agama. Mithaluhu, contohnya fi sahih al-Bukhari, fi sahih al-Bukhari riwayah annahu yabqa finnari, annahu yabqa finnari fadlun amman dakhalaha min ahli dunya. وَيُنْشِئُ اللَّهُ لَهَا أَقْوَامًا وَيُدْخِلُهَا النَّارَ وَيُدْخِلُهُ النَّارَ. Dan dijelaskan di sini tentang konteks, tentang macam-macam syad. Jadi kalau syad itu bahasa Indonesia-nya apa, Mas? Ganjil? Bukan. Syad itu bukan ganjil. Apa, oh, Mas? Syad itu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Syad. Menyelisih. Apa lagi yang lain? Jadi sudah Anda jelaskan bahwasanya syad itu adalah apa? Syad di sini adalah yukhalifu man huwa aqwa minhu atau ma huwa aqwa minhu. Apa yang menyelisihi yang lebih kuat darinya. Dan di sini ada riwayat yang aneh. Ya. Kamu bisa lihat di sini di riwayat Imam Bukhari nomor 194 dan di sini tidak ada penjelasan tentang hadis tersebut. Hadis tersebut tidak sama dengan apa yang dicantumkan. Kenapa seperti itu? Ana kasih tahu. Ana beritahukan kepada antum tentang yang riwayat Sahih Bukhari nomor 7449. Antum lihat di sini. Di ana jelaskan dulu. Ya. Kemudian ana besarkan. Kita ganti sebentar. Nah, antum lihat hadis 7449. Ya. Ini berkaitan dengan apa? Perbantahannya surga dan neraka. Perbantahannya surga dan neraka. Dan di sini lafadz dari hadis Nabi SAW yaitu tentang kaitannya di halaman sebelumnya. Annahu yabqa fin nari fadlun amman dakhalaha. Min ahli dunya. Fayunshi'u فَيُنْشِئُ اللَّهُ لَهَا أَقْوَامًا فَيُدْخِلُهُمُ النَّارَ Nah, ini dijelaskan di sini tentang hadis ini tidak ada penjelasan sama sekali. Karena ini kaitannya dengan apa? Kaitannya bahwasannya ini syarah penjelasan tentang yabqa minal jannah masyaallah an yabqa. Jadi di dalam penjelasan penjelasan ini tidak sama dengan hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari nomor 7449. Ada yang tahu sebabnya? Jadi kalau misalnya antum lihat yang di hadis 7449 dulu, itu tentang baru nanti ke hadis yang ada di buku. An Abi Hurairah radhiyallahu an, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, ikhtasamatil jannatun nar wan naru ila rabbiha. Surga dan neraka itu berselisih dan diadukan kepada Rabb, kepada Allah azza wajalla, Rabb mereka berdua. Qalatil jannatu, maka jannah mengatakan, artinya surga ini mengatakan, jadi surga itu pernah, artinya surga di situ bisa berbicara. Di surga dan neraka itu ikhtasamat, berselisih dan mengadukan kepada Rabb, Rabb keduanya. Kemudian surga berkata, ya Rabbi, malaha la yadkhuluha illa du'afa, du'afa'un nas wa saqatuhum. Mengapa aku tak dimasuki selain orang lemah dan ya du'afa'un nas, orang yang lemah dan rakyat jelata. Kemudian waqalatin nar, neraka pun berkata, yakni usirtu bil mutakabbirina. Sedangkan neraka berkata, mengapa aku dikhususkan untuk orang-orang yang sombong. Waqala Allah ta'ala lil jannati, dan Allah azza wajal berfirman kepada surga, anti rahmati, engkau adalah rahmatku. Waqala lin nar, dan berkata kepada nar, anti adabi, engkau adalah adabku. Usibu bika, usibu biki man asya'u, taqulu hal min mazid. Engkau adalah siksaku dan aku timpakan kepada siapa saja yang aku kehendaki. Dan masing-masing di antara kalian berdua harus dipenuhi. Walikuli wahidatin minkum mil'uha, harus penuhi. Qala fa'ammal jannatu, fa'ammal jannatu, ya sedangkan surga itu, fa'inna allaha la yadlimu min khalqihi ahda, Allah azza wajalla itu tidak pernah mendolimi dari hambanya seorang pun. Wa innahu yunshi'un linnari man yasha', dan sesungguhnya Allah azza wajalla, ya, di situ kalau dikatakan tidak mendolimi, Allah azza wajalla tidak mendolimi dari seorang pun dari ciptaannya. Wa innahu yunshi'u linnari man yasha, dan Allah azza wajalla itu memenuhi neraka itu dengan siapa yang dikehendaki. Fayulqawna fiha, dan kemudian dicampakkan orang-orang yang pantas masuk ke dalamnya. Nasallahu alaihi wasallam. Naudzubillahi min dzalik. Fatakulu, kemudian neraka pun mengatakan, hal min mazid, apakah ada tambahan lagi? Salasan, tiga kali. Atta yadha'a fiha qadamahu, sampai Allah azza wajalla meletakkan di neraka itu kakinya. Fatamtali'u, kemudian neraka pun menjadi penuh. Wa yuraddu ba'duha, kemudian juga ila ba'din, kemudian dilemparkan, dikembalikan sebagian ke sebagian lainnya. Wa taqulu qattu faqat. Cukup. Yang tadinya, apakah ada tambahan? Kemudian dikatakan qattu. Cukup. Nah, ini yang diriwayat Imam Bukhari 7449. Sedangkan yang di sini antum bisa lihat. Kita ganti dulu. Antum bisa lihat di sini. Hadisnya contohnya di sini adalah hadis ini. Bilang. Oh ini. Bagus. Mention tadi. Jadi ini mengatakan apa? Hadisnya annahu yabqa fil jannati fadlun amman dakhalaha min ahli dunya wa yunshi'u Allahu aqwaman fayadkhuluhum al jannata wa hadha fadlun laysa fihi dhulm. Amal awal fafihi dul. Antum bisa lihat di sini. Hadis ini walaupun itu muttasil sanad. Jadi annahu yabqa finnari, sesungguhnya akan tetap berada di api neraka fadlun amman dakhalaha min ahli dunya. Yaitu berapa orang yang dia akan masuk ke dalam neraka yang asalnya dari ahli dunia, penduduk dunia. Wa yunshi'u Allahu laha aqwaman fayadkhuluhum an-nar. Kemudian di situ Allah Azza wa Jalla menjadikan ada suatu kaum yang itu menjadi apa? Sebagai apa? Hah? Apa? Jadi di situ kaitannya dengan Allah Azza wa Jalla memasukkan kepada neraka aqwaman, beberapa kaum, faidkhiluhumun nar, maka mereka pun masuk neraka. Nah, jadi Allah menghendaki bagi mereka, bagi kaum itu bisa masuk neraka. Ya, fa insyaallahu laha aqwaman fayadkhuluhan nar. Fa hadzal haditsu wa in kana muttasilus sanadi wa huwa fa huwa syadzun. Karena mukhalifun lima 'ulima bidarurati min ad-din. Huwa anna Allah ta'ala la yadhimu ahadan. Wa hadhihi riwayah fil haqiqati qad inqalabat 'ala rawi. والصواب أنه يبقى في الجنة وهذا فضل ليس فيه ظلم. Nah, jadi antum lihat hadis ini walaupun itu sanadnya bersambung, namun dia itu syadz. Kenapa syadz? Li'annahu mukhalifun lima 'ulima bidarurati min ad-din. karena dia itu bertentangan, menyelisihi apa yang difahami secara fundamental dari agama. Wahuwa anna Allah Ta'ala, dan Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala di sini apa? La yadlimu ahadan, Allah Azza Jal tidak mendolimi seorang pun. Wahadihir riwayatu, dalam riwayat ini fil haqiqati, secara hakikatnya adalah qad inqalabat ala rawi, ini sudah terbalik secara riwayat. Perawinya telah terbalik. Wassawabu annahu yabqa fil jannati. Nah. Sehingga di sini adalah annahu yabqa fil jannati, dia akan tetap berada di surga, fadlun amman dakhalaha min ahli dunya. Itu jauh lebih utama daripada orang-orang yang masuknya mereka itu dari ahli dunia. Fayunshi'ullahu aqwaman fayadkhuluhum jannata. Allah menghendaki beberapa kaum, maka mereka pun masuk ke surganya. Wa hadha fadlun laysa fi dhulm, dan ini keutamaan ini bukan karena kedoliman. Amal awal fafid fihi dhulm, sedangkan yang pertama itu ada kedoliman. Yang pertama yang mana ini? Ada yang tahu? Kenapa di sini amal awalu fafin dhulm? Siapa yang tahu? Pertama yang mana sih? Apa? Yang awal itu yang apa? Yang mana? Pak Ustiru? Atau Sumi Godan? Tidak ya? Yang mana? Yang kencang mas, buka dulu sebentar. Faidukhiluhun jannah. Jadi di situ penyebutan yang pertama yabqa fil jannati, itu yang pertama. Wassawabu annahu yabqa fil jannati fadlun amman dakhala minan ahli al-dunya, itu yang pertama. Jadi yang pertama itu adalah apa? Perawi ini fil haqiqati, dalam kenyataannya qad inqalabat al-rawi, itu berbanding terbalik dengan apa yang ada di rawi. Waswabu annahu yabqa fil jannati fadun amman dakhalaha min ahli dunya. Namun di sini ya, annahu yabqa, dia akan tetap fil jannati, akan tetap di surga, fadlun amman dakhalaha, sebagai bentuk keutamaan bagi orang-orang yang telah masuk ke dalamnya, min ahli dunya, dari penduduk dunia. Wa insyaallahu aqwaman faidkhulun jannah. Dan Allah azza wajalla menghendaki kaum, berapa kaum masuk surga. Wa hadha fadlun laysa fi dhulm, dan ini keutamaan ini bukan ada apa efek dari kedzaliman. Ammal awal fa fihi dhulm, sedangkan yang pertama itu dhulm. Nah, dolim maksudnya di sini yang pertama itu apa? Ya, jadi kata-kata apa? Bahwa syad, ya syad, ini di sini. Li'annahu mukhalifun lima ulima bidaruroti minaddin, karena dia menyelisihi apa yang dipelajari, apa yang difahami dari bidaruratin, dengan sangat butuh minad din terhadap agama. Wa huwa anna Allah Ta'ala la yudlimu ahadan. Allah Azza wa Jalla itu ya di sini tidak pernah mendolimi seorang pun. Wa hadhihi riwayatu, dan riwayat ini fil haqiqati, secara hakikatnya adalah qaddin qalabat 'ala rawi. Ini terbalik-balik dari sisi apa? Perawinya, rawinya. Was-shawabu, dan yang benar adalah annahu yabqa fil jannati fadlun amman dakhalaha min ahli dunya. Yang benar adalah dia akan tetap di surga. Ya, tetap di surga. Ini adalah keutamaan. Amman dakhalaha, kepada orang yang bisa masuk surga, min ahli dunya, dari ahli dunia, dari penduduk dunia. Wa yunshi'ullahu aqwaman fayudkhiluhum al-jannata. Maka kemudian fa yunshi'ullahu, Allah azza jalla berkehendak aqwaman, ada berapa kaum, fayudkhiluhum jannah. Maka kemudian di sini apa? Fa yunshi'ullahu aqwaman fayudkhiluhum jannah. Dia itu berusaha, ya maksudnya di sini masuk surga, tapi maksudnya di sini orang yang masuk surga itu adalah ketika Allah Azza Jalla berkehendak. Wa yunshi'ullahu aqwaman, Allah berkehendak memasukkan beberapa kaum ke surga, fayudkhiluhum, maka mereka pun bisa masuk, ya bisa masuk. Ya, bisa masuk mana? Hah? Surga. Ayo, jannah. Wa hadza fadlun laysa fi dhulm, dan keutamaan ini bukan termasuk kedzaliman. Amal awal fa fi dhulm. Sedangkan yang pertama itu adalah isinya kedzaliman. Maksudnya yang pertama yang mana nih? Wah? Jadi annahu yabqa fil jannati fadlun amman dakhalaha min ahli dunya. Di annahu yabqa fil jannati fadlun amman dakhala min ahli dunya. Ya. Maka di situ fa hadza fadlun laisa fi dhulm. Ammal awwal fa fi dhulm. Dan keutamaan ini tidak ada kedzaliman. Tapi kalau yang pertama ada kedzaliman, maksudnya apa yang pertama ada kedzaliman? Annahu yabqa fin nari fadlun amman dakhalaha min ahli dunya. Wa yunshi'ullahu laha aqwaman fayadkhiluhum an-nara. Ya, akan tetap ada, berada di neraka itu tetap ada. Dan ini adalah keutamaan. Keutamaan, ya. Baik. Fadlun amman dakhalaha min ahli dunya. Bagi bentuk keutamaan siapa yang masuk dari penduduk dunia. Wa yunshi'ullahu laha aqwaman fayudkhiluhum an-nara. Jadi amal awal fa fi dhulm. Dhulm di sini adalah bukan annahu yabqa fin nari fadlan amman dakhalaha, bukan. Ini paragraf lain. Ini kaitannya dengan apa? Anna Allah la yadlimu ahadan. Wa hadhihi riwayah zakan. Nah. Ini inqalabat. Was-shawabu annahu yabqa fil jannati fadlun amman dakhalaha min ahli dunya. Nah. Fa yunshi'ullahu aqwaman fayudkhiluhum jannata. Nah, jadi yang pertama di sini shawab annahu yabqa fil jannati fadlun amman dakhalaha min ahli dunya. Ya, jadi kalau dari orang yang masuk dari penduduk dunia itu akan tetap di sana terus, berarti bagaimana yang lainnya? Seolah-olah tidak ada kemungkinan. Paham sampai di sini? Kemudian fayunshi'ullah aqwaman fayudkhilul jannah. Kemudian Allah Azza wa Jalla berkehendak untuk kepada kaum, kemudian mereka pun masuk surga. Dan ini adalah keutamaan. Keutamaan yang di dalamnya tidak ada kedzaliman. Amal awal fa fi dzul. Sedangkan yang pertama itu dzul. Maksudnya kedzaliman. Ala kulli halin falabudda li sihhati alhadithi alla yakuna syadzan. Ala kulli hal, yang bisa dikatakan summary-nya apa? Falabudda, maka harus. Ya. Harus apa? Li sihhati alhadithi, untuk kesahihan suatu hadis, alla yakuna syadzan. Itu tidak boleh syadz. Kayaknya sekarang misalnya ada yang syad. Ya, contohnya yang syad itu ini sekarang imam jadi syad. Di sini yang lain enggak pakai kacamata, dia aja yang pakai kacamata. Syad antum. Di luar juga ada syad. Enggak ada nih. Syad. Jadi maksudnya di sini apa? Syad itu menyelisih. Imam ini kuat, tapi yang pakai kacamata cuma satu, yang lain gak pakai kacamata. Sama halnya antum ketika ada kajian, kemudian qaddara syafa'al ngantuk, kiap-kiap 5 watt, yang lainnya gak ngantuk, maka antum apa? Syad. Bukannya antum lemah ya. Kalau antum lemah, dimanapun antum duduk mesti langsung. Itu sesuatu. Sesuatu. Paham sampai di sini? Itu juga untuk takribud dihen, agar logika antum bisa masuk bahwasannya. Maksud dari ini kenapa disini kan di situ syad itu seperti itu. Walau kana walau anna rajulan siqatan walau anna rajulan siqatan adlan rawa hadisan ala wajhin rawa hadisan ala wajhin thumma rawahu rajulani misluhu fil adalati ala wajhin bi adalati ala wajhin mukhalifun li awwal famadha naqulu lil awwal. Jadi maksudnya gini, jadi kalau ada seorang yang thiqah, seorang laki-laki yang thiqah, terpercaya, adlan, yang adil. Tapi adil di sini apa? Udul, istiqomatud din wal muro'ah. Istiqomah agamanya dan muro'ah, sopan santunnya. Ya. Rawa hadithan ala wajhin. Dia meriwayatkan suatu hadis menurut satu sudut pandang. Tsumma rawahu rajulani mithluhu fil adalati ala wajhin mukhalifun lil awal. Kemudian ada dua orang laki-laki yang meriwayatkan hadis yang sama dalam tingkat keadilannya juga sama, yang adalahnya sama, ala wajhin menurut sudut pandang yang mukhalifun lil awal, berselisih dengan yang pertama. Famadza naqulu lil awal, maka apa yang kita katakan untuk yang pertama? Ya, contohnya misalnya apa? Orang jualan itu deretannya semua rata-rata apa? Kalau antum lihat ada buah. Deretan yang di Jalan Ikhlas. Itu kan deretan satu deretan buah. Ternyata ya, satu rata-rata sama. Ada kelengkengnya, ada mangga, ada nanas, ada jeruk. Kumplitan. Tapi ada satu kios dari misalnya taruhlah di situ ada sekitar 8 kios. 8 kios atau sampai 10 kios berkaitan dengan buah. Ternyata ada satu yang ngejeni, yang beda, tampil beda. Dia jualannya bukan sembarang buah. Bukan sembarang buah. Tapi dia jualannya adalah ya, dia jualannya di situ apa? Buah pena. Tahu enggak buah pena, Mas? Buahnya antum nulis itu apa? Tapi ditulis di situ toko buah. Buah pena. Ejeni. Nah. Benar, itu adalah buah. Menurut bahasa Indonesia buah. Tapi dia itu walaupun maksudnya benar, maksudnya kuat, tapi dia menyelisih sekitarnya buah beneran semua. Maka dia itu toko yang syad. Paham sampai sini? Sama hanya tadi yang Anda sebutkan tentang imam versus Theodos. Ya, imam lawan yang lainnya. Yang lainnya pakai kacamata. Ada misalnya 20 orang pakai kacamata, satu orang pakai kacamata. Meskipun masih sama-sama masih normal, bisa lihat dengan jelas. Tapi yang satu ini jelas gak bisa memberikan penilaian yang jelas karena matanya sudah ada 4 sendiri, dengan yang lainnya masing-masing dua dan 4 mata. Kayak di sini jelaskan. Ala kulli hal falabudda li sihhatil hadis alla yakuna syadzan. Maka hadis yang sahih itu adalah hadis yang tidak boleh syadz, yang menyelisihi perawi atau apa yang diriwayatkan lebih kuat darinya. Dan di sini walaupun ada seorang laki-laki yang thiqah, yang adil, adil tadi yang istiqomah agamanya dan lurus budi pekertinya, sopan santunnya, ini meriwayatkan satu hadis menurut satu sisi pandang, kemudian ada juga dua orang yang meriwayatkan hadis yang sama dalam adalah yang sama juga levelnya, namun itu berselisih, menyelisih dari yang awal. Maka kita katakan apa? Bagaimana kita katakan tentang yang pertama? Naqulu al-hadithul awal syadun. Maka hadis yang pertama itu adalah syad. Syad. Bukan ganjil. Tapi menyelisihi apa yang jauh lebih kuat darinya. Fala yakunu sahihan. Maka itu tidak bisa dikategorikan sebagai sahih. Wa in rawahul adl. Walaupun itu diriwayatkan oleh seorang yang adil. Ya. Walaupun itu diriwayatkan oleh seorang yang adil. Kenapa seperti itu? Rawahul adl wasiqatu. Nah. Jadi kita katakan al-hadithul awal syad. Hadis yang pertama itu syad. Hadis yang pertama yang mana? Hadis yang pertama yang mana? Hah? Ya misal yang ada di Sahih Bukhari, annahu yabqa finnari fadlun amman dakhalaha min ahli dunya. Namun di sini tayangnya antum tulis di buku antum tentang annahu yabqa finnar fadlun amman dakhalaha min ahli dunya fayunsyiullahu laha akwaman fayadkhuluhumun nara. Ini dalilnya tidak didapati di Sahih Bukhari. Dengan nomor yang seperti itu tidak didapati di Sahih Bukhari. Ini lil asaf. Lil asaf. Jadi sayangnya itu tidak didapati. Tidak ada didapati di Sahih Bukhari. Jadi antum tulis di situ, buku antum tulis bahwasanya hadis yang dijelaskan di sini tidak terdapat lafaz yang seperti itu di dalam Sahih Bukhari. Ya. Sehingga di sini antum lihat dan tidak ada di tempat yang lain itu tidak ada. La tujad nataij. Tidak ada hasilnya. Nurisu. Allahu a'lam. Kemudian naqulu kita katakan al haditsul awwal syadun. Hadis yang pertama itu adalah syad. Ya. Fala yakunu sahihan wa in rawahu adl siqati. Maka ini dikeluarkan Imam Bukhari di Kitab Tauhid bab ya, kaitannya dengan bab wa huwal azizul hakim. Dialah zat yang al-aziz, yang maha perkasa, al-hakim, yang maha bijaksana. Sehingga di sini antum bisa lihat kalau ada orang yang satu meriwayatkan hadis, kemudian ada dua yang meriwayatkan hadis tapi caranya salah, tapi ini tiga orang ini sikoh, yang pertama tadi sikoh, kemudian yang kedua ini juga sikoh, maka mana yang diambil? Yang kedua. Karena kalau mengambil yang pertama maka hadis itu adalah dikatakan apa? Syad ya, karena hanya satu orang, sedangkan yang lainnya tidak meriwayatkan seperti itu ya. Kemudian walau rawa insan hadisan ala wajhin, walau rawa insanun hadithan ala wajhin rawahu insanun akhar ala wajhin yukhalifu al-awwal wa hadha thani aqwa fil adalati aw fil dhabti fayakunu al-awwalu syadan. Jadi seandainya seorang manusia itu meriwayatkan suatu hadis ala wajhin menurut satu sisi pandang, wa rawahu insan akhar ala wajhin yukhaliful awal, dan manusia yang lainnya, ada orang lainnya yang meriwayatkan hadis ya sesuai dengan apa yang ada di situ, namun yukhaliful awal, menyelisihi yang pertama, wa hadha tsani aqwa fil adalati au fid dhabti, sedangkan yang kedua ini jauh lebih kuat daripada adalahnya. Ya, adalah tadi apa? Istiqomatuddin wal muru'ah. Ya, agamanya lurus dan dia istiqomah. Au fi dhabti, atau di dalam dhabt, di dalam pengaturan. Ya, di dalam pengaturan. Jadi kaitannya dengan apa? Benar enggak ini secara lafaz ini seperti itu? Fa yakunul awwal syadan, maka yang pertama ini adalah syad. Kenapa syad? Hah? Ini siapa? Demokrasi. Sik, Mas. Apa kaitannya demokrasi sama mustalah hadis, Mas? Sik. Aku tak memandang wajahmu. Ada apakah ini? Menyendiri tapi maisinya ya, tapi jangan tulis kerasi Mas, ini lagi panas-panasnya, bawahnya nggak enak untuk dibicarakan. Sama-sama. Jadi tadi sudah mengarah ke pemahaman yang bagus, Allah barik. Jadi walau rawa insanun hadisan ala wajin, kalau seorang itu meriwayatkan suatu hadis menurut satu sisi pandang, ya, wa rawahu insanun akhar, dan ada orang lain yang meriwayatkan hadis yang menyelisihi yang pertama, maka wahada tsani aqwa fil adalati aw fid dhabti, dan ini yang kedua ini jauh lebih kuat daripada adalah, dalam adalahnya muraatuddin, istiqomatuddin wa muraah, istiqomahnya agamanya dan muraah adab sopan santunnya, au fi dhabti, atau dalam hal penguasaan hadisnya betul-betul dia dhabt, kuat sesuai dengan apa, sesuai dengan lafaz. Dia tidak mengatakan au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia benar-benar hafal hadis itu bil lafz, bukan bil makna tapi bil lafz. Fa yakunul awwal syahadan, maka yang pertama disebutkan apa, syahadan, syad. Nah, kemudian wa hadhihi qa'idatun mufidatun tufidul insan. Nah, untuk lihat wa hadhihi qa'idatun mufidatun tufidul insana fima law 'arada lahu haditsun fa idza nadhara bi sanadihi wajadahu muttasilan wajada anna rijalahu siqatun walakin idza nadhara ila al-matni wajadahu mukhalifan kama sabaqa fa hina idin naqulu lahu bi anna hadha laysa bi sahihin naqulu lahu uhkum bi anna hadha laysa bi sahihin bi uhkum ketika disebutkan di situ sehingga di sini kita ulang sedikit. Di wahadi qaidatun mufidatun tufidul insana fima law arada lahu hadithun wa fa idza nadhara fi sanadihi wajadahu muttasilan wajada anna rijalahu thiqatun walakin idza nadhara ila al-matni wajadahu mukhalifan kama sabaqa fa hina idin naqul lahu uhkum bi anna hadha laysa bi sahihin wa laysa fi dhimmatika shay'un. Di sini hadhihi qa'idatun mufidatun, ini adalah kaidah yang sangat penting. Tufidul insan, ya, tufidul insana, seseorang itu, ya, sangat bermanfaat bagi seorang. Fima, dengan apa-apa, ya, dengan apa-apa. Fima law arada lahu haditsun, seandainya dipaparkan baginya suatu hadis. Fa idza nadhara fi sanadihi wajadahu muttasilan. Kalau dia melihat sanadnya, sanad hadis tersebut, dia mendapati bahwasanya hadis ini muttasilan, bersambung. Wa wajada anna rijalahu siqatun, dan kau mendapati bahwasanya orang-orang tadi itu siqah. Walakin idza nadhara ila al-matni wajadahu mukhalifan. Namun kalau engkau melihat kepada matannya, maka didapati di sini apa? Mukhalifan, menyelisih. Kama sabaqa, sebagaimana telah berlalu. Fahina idin naqul, maka kita katakan kepadanya apa? Uhkum bi anna hadza laysa bi sahihin, berikan hukum bahwasanya ini adalah tidak sahih. Walaysa fi dhimmatika syai'un, dan tidak ada pada dhimmahnya antum sesuatu apapun. Dhimmah maksudnya di sini adalah tanggung jawab yang harus dipikul. Jadi kalau memang itu tidak benar, katakan tidak benar. Jadi fahina idzi naqul lahu uhkum bi anna hadza laisa bisahihin. Ya, artinya di situ sebagai bentuk apa? Pembelaan. Ya, uhkum. Berilah hukum. Bi anna hadza laisa bisahihin, bahwa ini adalah tidak sahih. Wa laisa fi dhimmatika syai'un, dan engkau itu nanti tidak akan ditanya. Tidak ada ditanya. Sebagaimana apa? Contohnya apa? Antum itu memberikan uang parkir. Uang parkir. Bukan parkir yang resmi ya. Parkir yang di jalan-jalan liar. Yang penjaganya cuma pakai seragam itu. Terus semprotan. Kemudian. Nah. Itu. Dia menyelisih. Menyelisih yang seharusnya. Karena itu tugasnya polisi. Ya. Tapi dia itu juga kuat. Hari setiap hari dia berdiri situ. Dengan Pak Polisi itu jam 6:30 sampai jam 7 saja. Habis itu putar-putar selesai, pulang dia. Sedangkan Pak Uga itu tetap di situ. Sampai sore, Mas. Rapi-rapi sampai sininya, keluar busanya. Tetap dia di situ. Nah, sekarang pertanyaannya, di situ yang syad yang mana? Polisinya atau Pak Ogahnya? Pak Ogahnya. Meskipun dia itu kuat sepanjang hari, tapi apa yang terjadi? Dia bukan aparat yang sesungguhnya. Tapi di situ bukan contoh syad, Mas. Itu contoh batil. Yang lemah lawan yang kuat, batil. Sudah otomatis tertolak. Tapi syad di sini kita berbicara tentang apa? Sesuatu yang kuat, yang benar, yang sahih, melawan sesuatu yang jauh lebih kuat, lebih sahih lagi. Paham gak? Itu bedanya itu. Kanya fa idza qala kaifa ahkumu alaihi bi annahu ghairu sahihin. Maka kalau dikatakan bagaimana aku itu menghukumi bahwasanya dia tidak sahih. Wasanaduhu muttasilun wa rijaluhu siqatun mudulun. Bagaimana tidak sahih sedangkan sanadnya muttasil, bersambung. Perawi-perawinya siqat dan juga udul. Panaqulu lahu li anna fihi illatun. Ya. Kaifa ahkum? Ya. Li anna fihi illatan tujibu dha'fu. Lianna fihi illatan. Lianna fihi illatan tujibu ta'fuhu wahya syududu. Itu ada illah. Ada cacat yang mengharuskan hadis itu dhaif. Yaitu syad. Itu syudud, syad. Qalahu au yu'alla. Maknahu ay. Ya. Ya. Sudah adzan, kita kirain adzan dulu. Allah adzin. Jadi fa idza qala kaifa ahkumu alaihi bi annahu ghairu sahihin wa sanaduhu muttasilun wa rijaluhu thiqatun ududun. Bagaimana kalau ada orang mengatakan bagaimana aku menghukumi pada suatu hadis bahwasanya hadis itu tidak sahih, ghairu sahih, sedangkan apa sanadnya muttasil, rijaluhu thiqat, perawi-perawinya terpercaya, udulun, adil. Adil maksudnya di sini apa? Istiqomatuddin wal muru'ah. Agamanya lurus dan adab sopan santunnya ada. Nah, fanaqulu lahu, maka kita katakan li'anna fihi ya, illatan, karena di dalamnya ada illah. Tujibu dha'fahu. Tujibu dha'fahu wa hiya asy-syudud. Jadi li'anna fihi illatan, karena di dalamnya ada illah, ada cacat. Tujibu yang mengharuskan dha'fahu, yang mengharuskan hadis itu menjadi dhaif. Wa hiya syududu, yaitu adalah syad. Paham sampai sini? Qaluhu yu'alla. Perkataannya yaitu adalah yu'alla. Maknahu yu'alla maksudnya di sini ada ilatnya, ada cacatnya. Maknanya adalah ai yuqdahu fihi bi'illatin tamna'u qabulahu fa idza wujidat fil hadisi illatan fa idza wujidat fil hadisi illatun tamna'u qabulahu fa laysa al hadisu bi sahihin fa laysa al hadisu bi sahihin. Jadi au yu'allu, au yu'alla, atau yang ada cacatnya. Maknanya adalah ayyukdahu fihi bi'illatin, maka dia itu menjadi kotor dengan adanya cacat, rusak menjadi ada cacat, bi'illatin tamna'u qabulahu, yang bisa mencegah hadis itu bisa diterima. Fa'idha wujidat, kalau didapatkan fil illati illatun, ada di dalam hadis itu ada illah, ada cacatnya, yang tamna'u qabulahu, yang bisa mencegah diterimanya hadis, atau ya menjadikan hadis itu tidak bisa diterima, falaisa al haditsu bisahihin, maka hadis itu tidak akan tidak menjadi sahih. Wa ma'na al-illat, ya, wa ma'na al-illati fil asli hiya wasfun yujibu khuruj al-badani an al-i'tidali tabi'i. Makna wa ma'na illati, makna al-illah, makna cacat fil asli, di dalam definisi asalnya adalah wasfun, suatu sifat ya, yujibu, yang mengharuskan khurujal badan, mengharuskan apa? Keluarnya organ tubuh, anil i'tidali tabi'i, i'tidali tabi'i, menurut apa? I'tidal tabi'i. I'tidal tabi'i itu adalah lurus yang karakternya secara alamiahnya lurus. Ya. Jadi kalau yang harusnya itu bersih, lurus, benar, maka ilat itu menjadikan dia enggak benar lagi. Kayak misalnya apa? Kayak misalnya susu. Susu itu murni. Tapi ketika ada sedikit saja yang di situ ada pewarna atau ada yang rusak kemudian campuri, maka dia ada cacatnya. Paham sampai sini? Nah, makanya dia sudah lewat yang tadinya harusnya benar, lurus, jadi lewat, akhirnya jadi rusak. Walihada yuqal fulalun fihi illatun. fulan itu di dalamnya ada, dia itu ada illah, ada cacatnya. Yani annahu, ya annahu alilun ay maridun, dia itu adalah alil atau maridun, sakit, cacat atau sakit. Fal illatu maradun tamna'u min salamatil badan. Jadi illah ini adalah sakit yang mencegah dari keselamatan badan. Maksudnya apa? Dia kalau ada sakit, maka badannya tidak akan jadi sehat. Sama halnya kalau harusnya hadis itu sahih, karena ada cacat-cacat tersebut, maka hadisnya tidak menjadi sahih. Paham sampai di sini? Nah, ini tentang nias mengkiaskan dengan apa? Kesehatan. Jadi kalau hadis yang sahih itu adalah orang yang sehat fisiknya 100%. Tapi ketika ada rasa sakit, entah dia pusing, entah dia ini, maka sebagaimana hadis, maka dia pun kadarnya tidak 100%, tidak sahih. Bisa jadi mahasan dan yang lain. Ya. Itu nanti insya Allah kita sambung lagi. Sampai di sini nanti habis sholat maghrib kita akan lanjut lagi. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.